Ada seorang ulama salaf didapati istrinya jelek sekali perangainya, sifatnya judes. Wah, tajam kata-katanya ke suaminya ini. Alim besar. Walhasil berani dan jelek. Dan itu diketahui oleh yang lain, oleh teman-temannya, oleh murid-muridnya. Jeleknya sifat dan perangai istrinya. Sampai yang lain, karena gak sabar, mereka sampaikan, wahai imam, kalau bahasa kita, apa yang membuat kamu masih mempertahankan fulana? Cerai sudah. Suruh kembali ke rumahnya sana. Iya, seperti ini, seperti itu. Masih banyak wanita solehah. Masih banyak wanita yang baik. Lebih pantas bagimu daripada fulana ini. Apa yang membuat kamu mempertahankan dia? Sifatnya begini, begini, sebutkan. Dan ma'ruf memang begitu kejelekannya. Apa yang membuat kamu mempertahankan dia? Di situ beliau menjawab dengan kalimat, jawaban yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau katakan, dulu saat aku masih, ya bukan orang terkenal, orang biasa, belum jadi ulama besar, orang gak punya, masih mudanya, aku ngelamar rumah fulan, ya ini al fulan, kobila fulan, banat, nas, semuanya nolak. Ya siapa mau menikahkan ini fakir? Fakir, orang miskin gak punya, dan bukan orang terkenal. Semuanya pada nolak. Ngelamar anaknya ini, bintu fulan ditolak. Bintu fulan gak mau, bintu fulan. Sampai aku hampir putus asa, sudah gak mau nikah. Sampai Allah kasih kemudahan bertemu dengan fulanah ini. Abahnya tanpa tedeng, aling-aling, tanpa berpikir banyak, menerima dan menikahkan aku dalam kondisiku seperti itu. Miskin, orang rendahan, orang biasa begini gitu. Walhasil diterima apa adanya oleh abahnya ini, Abul Bint, mertuanya. Sampai aku menikah dan beliau bantu setelah itu. Nah, ini dikasih modal mungkin untuk usaha ini itu, mungkin rumah disewakan, biaya ini itu, hasil dibantu banyak. Sampai aku sekarang seperti sekarang ini, jadi orang besar, orang besar. Sekarang seperti ini kondisinya anaknya, balasanku adalah menceraikan anaknya. Syuf, la tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan di antara kalian. Sekarang balasanku untuk mertuaku, aku lepas anaknya. Lupa yang dulu. Kif kondisinya dulu aku minta anak fulan gak ada yang nerima. Orang butuh nikah. Diterima apa adanya oleh fulan ini mertuanya. Giliran sekarang aku sudah seperti ini mapan. Yang aku balas untuknya adalah menceraikan anaknya. Bukan begitu kebaikan dibalas. Itu yang membuat beliau sabar. Kayak dongeng. Tapi begitulah a'immatuna rahmatullahi alaihim. La tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan di antara kalian. Kalaupun hanya satu saat, hanya sesaat, hanya satu kali, kamu pernah dapat kebaikan darinya. La tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan fulan pernah berbuat baik padamu. Jangan semudah itu kamu lalaikan hanya karena gesekan, hanya karena salah faham, hanya karena ketersinggungan, hanya karena ini sama sekali terhapus. Mara itu minka khairan qat, seperti wataknya perempuan, sama sekali aku enggak pernah dapat kebaikan darimu. Bukan begitu kebaikan dibalas.